السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan sampai kita pada ayat yang ke-115 dan 116 dari surat An-Nisa, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا." كتب الله سبحانه وتعالى، وَمَنْ يُشَقِقِ الرَّسُولِ، siapa yang memisahkan diri dari Rasulullah SAW. يُشَقِق diambil dari kata شَقَّ يَشِقُ. شِق adalah satu sisi. شَقَّ merobek menjadi dua. Sedangkan شَقَّ يَشِقُ berarti dia berjalan mencari jalan yang lain di sisi lain, bukan jalan Rasul, bukan sisi yang dijalani oleh Rasul. Kalau Rasulullah SAW jalan ke sana, kemudian kamu cari jalan yang lain, maka namanya syaqqa, memisahkan diri, menyimpangkan diri. Rasulullah SAW fi syiqqin wa haula fi syiqqin akhar. Rasulullah SAW di satu sisi, mereka mencari sisi lain. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya huda, petunjuk, bimbingan hidayah. Tentunya yang dimaksud adalah hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufiq. Apa makna hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad adalah ilmu bimbingan. Artinya sudah ada jelas bayan, sudah ada keterangan sampai kepada dia. Sudah diberi ilmu, sudah diberitahu, sudah disampaikan mubalagh. Ini jalan Rasul. Ini dalilnya, ini ayatnya. Sudah ada keterangannya, sudah ada penjelasannya, sudah ada ilmunya, sudah disampaikan. Itu makna huda yang dimaksud di sini. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi jalan Rasul dan kemudian tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan azab dia di dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam adalah sejenis jelek tempat kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'd di dalam tafsirnya yang ringkas, ay man yukhalifu ar-rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, wa yu'aniduhu fi ma ja'a bih, dan menentangnya pada apa yang beliau bawa. Menentang apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ini yang diancam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk. Aibid dalail. Dengan dalil-dalilnya. Wal Qur'aniyah. Apakah dalil-dalil Qur'aniyah? Wal barahinin nabawiyah. Atau bukti-bukti dari hadis nabawiyah dari kata Nabi, Qur'aniyah Al-Qur'an. Ay dalail Qur'aniyah wa nabawiyah, dengan dalil-dalil dari Qur'an dan hadis. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin atau mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin. Apa jalannya orang mukmin? Wasabiluhum huwa tariquhum fi aqaidihim wa a'malihim. Jalan orang mukmin adalah jalan mereka, cara mereka, akidah mereka, amalan mereka. Siapa orang-orang mukmin yang pasti orang mukmin? Siapakah orang-orang beriman yang dipastikan oleh Allah sebagai orang beriman? Hah? Para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Muhajirin dan ansar. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Wal ashrah al-mubasharin bil jannah. Wal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوه في ساعة العسرة. Itu para sahabat. Apa dalilnya? Kalau mereka itu adalah orang-orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar beriman dipastikan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang muhajirin, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar. Mereka yang beriman, berhijrah, berjihad bersama Rasulullah SAW, ini muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang beriman yang haqqan, yang benar-benar beriman. Maka barakallahu fikum. Kata Allah, siapa yang menyelisihi jalan Rasul kemudian tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman itu, yakni alif lamnya lil ahad, untuk menunjukkan sudah tertentu orang-orang beriman yang itu. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu, maka merekalah yang diancam dengan ancaman tadi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti syaratnya atau yang diancam ini satu apa dua? Penyebab ancaman satu atau dua? Wa man yushaqiq. Kedua, wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Terlihat dua kan? Kata para ulama, ini adalah perkara yang sudah otomatis. Jadi sesungguhnya satu dia. Orang yang tidak mengikuti jalan Rasul berarti tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Orang yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu berarti tidak mengikuti jalan Rasul. Itu sudah otomatis. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada orang yang mengikuti jalan Rasul tapi enggak ngikut orang mukmin. Enggak bisa. Enggak ada. Atau sebaliknya, saya ikut orang mukmin tapi enggak ikut Rasul, ya enggak bisa. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang tidak mengikuti jalan Rasul berarti dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Dan siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin berarti dia tidak mengikuti jalannya Rasul. Maka barakallahu fikum. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Rasul seperti orang-orang yang beriman itu. Ancamannya sangat berat. Dunia dan akhirat. Dunianya nuwallihi ma tawalla. Dunianya kami palingkan dia kemana dia berpaling. Jadi kami sesatkan dia. Dia cenderung ke kanan, disesatkan ke kanan. Dia cenderung ke kiri, disesatkan oleh Allah ke kiri. Sedangkan akhiratnya nuslihi jahannam. Kami adab dia dalam neraka jahannam. Ayanatrukuhu wa makhtarahu linafsih. Makna nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana mereka berpaling. Maknanya adalah kami biarkan dia memilih untuk dirinya. Kami biarkan dia memilih kesesatan yang dia pilih. Kami biarkan dia ikhtarahu linafsihi. Kami biarkan dia dengan apa yang dia pilih sendiri. Wa nakhdhuluhu, dan kami tidak akan menolongnya. Falanuwaffiquhu lil khair, kami enggak akan memberikan taufik kepadanya pada kebaikan. Likaunihi ra'al haqqo wa 'alimahu wa tarakahu. Mengapa? Karena orang ini sudah lihat kebenaran. Sudah tahu kebenaran. Sudah mengerti. Wa tarakahu. Tetapi ditinggalkan dengan sengaja dan ditentang dengan sengaja. Fajazahu minallahi adlan. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala sangat adil, yaitu an yubqihi fi dhalalihi. Allah biarkan dia di dalam kesesatannya, hairan, dalam keadaan bingung. Wa yazdad dhalalan ila dhalalihi. Dan dengan bertambahnya kesesatan di atas kesesatan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada dua kesesatan yang pernah kita bahas pada hari Ahad. Masih ingat ya? Ada jahil basir yang ringan. Dan ada jahil yang murakkab. Dolal juga begitu. Ada bal karena la ya'lam, karena enggak ngerti sehingga salah jalan. Karena enggak ngerti salah jalan. Tetapi ada yang kedua, dia bal bukan karena salah jalan, tetapi la yurid, tidak mau ilmu. Ini tidak tahu, Ini tidak mau. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mana yang perlu dikasihani? Ini mau nyari kebenaran, gak ketemu, akhirnya kesesat, tersesat. Yang ini tahu kebenaran, tapi gak mau. Gak. Mana perlu dikasihani? Ini wajar kalau dikasih hidayah, dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kasihan, tersesat dia. Tetapi yang ini, dia bukan tidak tahu, tidak mau. Ra'al haq, dia melihat kebenaran. Walakin la yuridu, dia tahu kebenaran, tetapi dia enggak mau. Terus mau apa lagi? Mau dikasih apa lagi? Mau dikasih hidayah? Sudah tahu hidayah. Mau dikasih petunjuk? Sudah baca, sudah mengerti, sudah paham, bahkan sudah hafal. Maka kata Allah, orang yang sudah tahu kebenaran tetapi memilih jalan lain, inilah yang dikatakan yushaqiqir rasul. Yushaqiqir rasul, menyelisih dengan sengaja jalan rasul. Ini jalan rasul, iya tapi saya enggak mau, saya maunya ke sini. Ya sudah. Kalau begitu Allah biarkan dia. Duwallihi ma tawalla. Allah biarkan dia dengan kesesatan yang dia pilih sendiri. Barakallahu fiikum. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, kama qala ta'ala. Ayat ini mirip dengan ayat Allah dalam surat lain. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hatinya. Orangnya dulu memilih untuk menyimpang dengan sengaja, maka Allah simpangkan dia. Allah biarkan dia dalam kesesatannya, dan Allah tidak beri petunjuk, Allah tidak beri hidayah. Yani hidayatul taufiq. Kalau tidak menerima hidayatul irsyad, bagaimana Allah akan memberikan hidayah taufiq padanya? Kalau dia menerima hidayatul irsyad, Allah akan bimbing dan Allah kasih taufiq. Wa qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Ayat ini juga mirip. Wa nuqallibu afidatahum, dan kami balik hati-hati mereka. Dan kami balik pula pandangan-pandangan mereka. Mengapa Allah balik pandangan mereka dan hati mereka? Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Karena mereka tidak mau beriman di awalnya. Karena awalnya tidak mau beriman, maka Allah balik hatinya, Allah balik pandangannya, maka cara pandangnya salah, cara berpikirnya salah, hatinya terbalik. Allah tidak zalim. Wama ana bidhallamin lil 'abid, kata Allah. Kami tidak zalimi hamba-hamba. Awalnya dia sendiri yang la yu'minu kama lam yu'minu awwal marrah. Awalnya dia tidak mau beriman, maka Allah balik hatinya. Allah simpangkan hatinya. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati-hati mereka. Mengapa? Karena mereka menutupi diri mereka dari ilmu. Maka Allah tutup dan Allah kunci mati. Summun bukmun umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan kembali, kata Allah. Mengapa demikian? Karena awalnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu melalui lisan Rasulnya. Rasulullah SAW menasihati mereka, membimbing mereka, memperingatkan mereka dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, dengan qala Allah, dengan ayat-ayat Allah. Tapi mereka menutupi diri, tidak mau mendengar, tidak mau menerima, tidak mau percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan ditutup hati mereka. Ikhwani bidin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yadullu mafhumuha ala anna man lam yushaqiq ar-rasul wa yattabi' sabila al-mu'minin bi an kana qasduhu wajhullah wa ittiba'u rasulihi wa luzumu jama'atil muslimin ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ma huwa min muqtadayatin nufus wa ghalabatit tiba' fa inna Allah la yuwallihi nafsahu wa syaitana bal yatadarakuhu bi lutfihi. Mafhum mukhalafahnya, yang dipahami dengan sebaliknya, berarti siapa yang tidak menyelisihi jalan Rasul, berarti dia mengikuti jalan Rasul, berarti Muslim, Sunni, Ahlus Sunnah, dan juga mengikuti jalannya orang-orang beriman, berarti Salafi, mengikuti Salafnya, mengikuti para sahabatnya. Kalau orang seperti ini terjatuh dalam dosa, tidak diancam seperti tadi, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, tidak. Mengapa? Karena la yushaqqiqur rasul, karena tidak menyelisih jalan Rasul. Dia sudah mengikuti jalan Rasul min awalihi ila akhirihi, akidahnya, pemahamannya, manhajnya. Demikian pula mengikuti jalan orang-orang beriman, jalan para sahabat. Tetapi sebagai manusia ada saja ketergelinciran, kata Syekh, kemudian sudira minhu, muncul daripadanya dosa, awil habbiha, atau keinginan untuk berbuat dosa, dan itu min muqtadayatin nufus, dan itu biasanya tarikan-tarikan hawa nafsu yang memang ada pada setiap manusia, wa ghalabatit tiba', yaitu perkara yang sering mengalahkan dirinya dalam sesuatu saat. Maka fa innallaha la yuwallihi nafsah, maka Allah tidak akan mengusirnya atau menyesatkannya dengan syaitannya, tidak. Tetapi Allah akan bimbing dengan lembut, Allah akan ingatkan dengan lembut. Wa bima wa yamunu alaihi bihifdzih, bahkan Allah akan memberikan kesempatan untuk dia bertaubat. Wa ya'simuhu minas-su, dan Allah akan jaga dari kejelekan yang lebih besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kadzalika linasrifa 'anhus-su'a. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf kejelekan-kejelekan. Lihat sayangnya Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam, Allah jauhkan dari kejelekan. Wal fahsya, kami jauhkan dia dari al fahsya. Mengapa? Innahu min ibadina al mukhlasin, karena dia termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Karena dia ikhlas, maka apa yang merupakan sifat manusiawi, walaqad hammat bihi wa hamma biha, Allah katakan wanita tadi punya keinginan kepada Yusuf. Wahamma biha, Yusuf juga punya keinginan pada wanita tersebut sebagai manusia. Tetapi kan Allah tahu dia berusaha untuk mengalahkan hamnya, berusaha untuk mengalahkan tarikan hawa nafsunya, maka membantu. Allah bantu. Kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah bagaimana Allah menjauhkan kejelekan dan fahisyah dari Yusuf alaihi salam, karena dia hamba yang saleh. Ai bi sabab ikhlasihi, karena keikhlasannya, sarafna anhu su. Wa kadzalika kullu mukhlishin, demikian pula setiap orang yang ikhlas, kama yadul alaihi umumut ta'lil, demikian pula kepada semua orang-orang yang ikhlas, kalau dia mau berbuat dosa atau punya keinginan, Allah selalu memberikan halangan-halangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan takdir-takdirnya agar dia selamat dari perbuatan tersebut. Wa qawluhu wa nuslihi jahannam ay nu'adzibuhu fiha 'adzaban 'azima. Makna nuslihi jahannam adalah kami azab dia di dalam neraka jahannam, azaban 'azima, dengan azab yang sangat besar. Wa sa'at masira ay marja'an, tempat kembali. Wa ma'alan, tempat tinggalnya. Sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat tinggal. Wa hadzal wa'id, al-murattab 'ala asy-syiqaqi wa mukhalafatil mu'minin maratib la yuhsiha illallah. Ancaman-ancaman ini yang diancamkan atas perbuatan menyelisihi Rasul dan menyelisihi orang beriman memiliki tingkatan-tingkatan yang la yuhsiha illallah. Memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi halatid dhanbi sigharan wa kibaran. Sesuai dengan keadaan dosa-dosanya kecil ataupun besar. Faminhuma yukhallad finnar. Di antaranya ada yang mengekalkan dalam neraka. Wayujibu jami'il khudlan. Yang menyebabkan dia mendapatkan kerendahan, seluruh kerendahan, kehinaan. Wa minhuma huwa duna dzalik. Dan ada pula yang di bawah itu. Fala'allal ayati tsaniyah katafsili li hadhil mutlaq. Maka ayat yang kedua sepertinya menjadi pengkhususan dari ayat yang mutlak. Pertama disebutkan dengan mutlakan. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan rasul. Artinya dia tahu min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tahu jalannya petunjuk, tapi dia pilih yang lain. Bisa rasul katakan haram, kemudian dia memilih halal. Walaupun rasul bilang haram, saya bilang halal, mau apa? Iya kan? Atau dengan perbuatannya dalam hatinya, saya tahu ini haram, tapi saya pengin. Maka fa'al al-muharram tadi. Terancam dengan ancaman tadi apa enggak? Apakah terancam dengan ancaman nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam? Terancam. Mengapa? Karena jalannya orang mukmin tidak begini. Jalannya orang mukmin kalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, kami dengar, kami taat. Tapi ini enggak. Maka terancam dengan ancaman tadi. Baik. Sekarang kedua, Rasulullah sunnahkan satu sunnah. Kemudian dia berpikir, ada yang lebih baik dari itu. Kayaknya kalau ini lebih baik, dia bikin bid'ah. Yusyakik atau tidak yusyakik? Sama, yusyakik juga. Rasulullah SAW sunnahkan satu ibadah begini, dia bikin baru. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi. Itu juga yusyakik. Terancam? Naam, terancam. Karena jalannya orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki atau mukmin perempuan kalau sudah keputusan dari Allah, enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Tapi dia pilih yang lain. Maka terancam juga dengan ancaman. Baik, yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan tauhid untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Ternyata orang tadi melakukan kesyirikan. Tahu Rasulullah SAW di jalan tauhid, dia pilih jalan syirik. Terancam atau tidak terancam? Sama, terancam juga. Pertanyaannya sekarang, apakah ancaman terhadap yang melakukan perkara yang haram dengan yang melakukan perkara bid'ah dan melakukan perkara syirik, apakah sama ancamannya? Maratibu katsirah, kata Syekh Sa'di, tingkatannya berbeda-beda, sangat banyak. Misalnya terancam ini dengan neraka jahannam, iya, itu juga terancam. Ini terancam, ini terancam dengan kekekalan karena syirik. Yang ini terancam tapi tidak kekal. Baik. Yang ini menyimpang, iya. Tetapi ada yang menyimpang sampai kafir, ada yang menyimpang tidak kafir. Seperti ahlul dalal masih ahlul qiblah. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, Kata beliau, ancaman tersebut maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. La yusiha illallah. Tidak bisa dihitung tingkatannya kecuali oleh Allah. Mengapa? Karena rinciannya sangat banyak. Misalnya ini tadi, melakukan yang haram, padahal tahu itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sama yusakikir Rasul. Itu tingkatannya besar, kecil, ada dosa yang kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar, ada dosa yang sangat besar. Iya kan? Demikian pula bid'ah, ada bid'ah mufasiqah, bid'ah mukhafirah, bid'ah yang begini, bid'ah yang begitu. Sehingga tingkatan ancaman tadi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sampai kemudian di ayat keduanya dikhususkan tentang syirik. Kalau syirik, maka gak akan diampuni selama-lamanya. Sehingga dilanjutkan dengan kalimat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fala'allal ayat tsaniyah, sepertinya ayat keduanya, yaitu ayat yang ke-116-nya, katafsili lihadal mutlak, untuk merincikan apa yang dimutlakan tadi. Wahuwa anna syirka la yaghfiruhu Allah. Kalau menyelisihi Rasulnya dalam masalah tauhid, kalau menyelisihi Rasulnya dalam masalah yang paling mendasar, yaitu tauhid, yaitu dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Litadammunihi al-qadah fi rabbil alamin. Karena kesyirikan mengandung cercaan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa fi wahdaniyatihi, dan juga mencerca keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa taswiyatil makhluq alladzi la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Dan karena kesyirikan itu menyamakan makhluk dengan Allah, padahal makhluk itu la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a, padahal makhluk tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat ataupun madarat. Mereka samakan biman huwa malikun naf' wadh-dharr. Mereka samakan dengan pemilik manfaat dan madarat, yang menentukan manfaat dan madarat. Alladzi ma min ni'matin illa minhu, yang tidak ada satu kenikmatan pun kecuali dari Allah. Wala yadfa'un niqam, dan tidak akan bisa menolak kejelekan kecuali Dia. Alladzi lahul kamalul mutlaq, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Wal ghinat tam, dan kekayaan yang sempurna. Bi jami'i wujuhil i'tibarat, dari segala sisi-sisi dan dari segala perkara dan segala ungkapan. Maka yang paling kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman a'dhamu adh-dhulm wa ab'adu adh-dhalal, adamu ikhlasil ibadah liman hadha sya'nuhu wa azamatuhu. Maka tidak ada keboliman yang lebih zalim, tidak ada kesesatan yang lebih sesat, tidak ada kesesatan yang paling jauh daripada seseorang tidak memurnikan ibadah kepada Allah yang memiliki kedudukan seperti tadi digambarkan. Atau sarfu syai'in minha lil makhluk. Tidak ada kedzaliman yang paling zalim daripada orang yang memberikan atau mengarahkan sesuatu ibadah kepada makhluk, tidak kepada Allah. Alladzi laysa lahu min sifatil kamal syai'. Padahal makhluk tidak memiliki sifat kesempurnaan sedikit pun. Tidak memiliki sifat kesempurnaan sedikit pun. Wala lahu min sifatil ghina syai'. Juga makhluk tidak memiliki sifat kecukupan sedikit pun. Balaisa lahul illa al-adam, bahkan mereka tidak memiliki kecuali ketidakadaan. Mengapa? Karena mereka itu diadakan oleh Allah. Apa yang dia punya? Kalau Allah tidak adakan, dia tidak ada. makhluk kalau tidak Allah adakan, tidak ada. Maka mereka tidak memiliki apapun illal adam. Adamul wujudi wa adamul kamal. Mereka tidak punya keberadaan yang hakiki. Mereka tidak memiliki kesempurnaan. Mereka tidak memiliki kecukupan. Mereka tidak memiliki apapun. Mereka fakir. Min jami'il wujud. Makhluk itu serba kekurangan dari segala sisinya. Bagaimana mungkin kita menghambakan diri kepada makhluk? Bagaimana mungkin kita beribadah, memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada makhluk? Maka ini kezaliman yang paling zalim. Maka Allah tidak akan ampuni. Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa amma ma duna syirk. Adapun yang selain syirik, Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti wa amma ma duna syirik, adapun yang selain syirik dari dosa-dosa dan kemaksiatan, fa huwa tahtal masyiah. Maka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ghafarahu birahmatihi wa hikmatihi. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia dengan rahmatnya, Allah ampuni dia dengan hikmahnya. Wa insya'a adzabahu alaihi wa aqaba bi'adlihi wa hikmatihi. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia, Allah balas dia dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Wa qad istadalla bihadhihi al-ayatil karimah ala anna ijma' hadhihi al-ummah hujjatun wa annaha ma'sumatun min al-khata'. Dan ini telah menjadi dalil atau menjadi bukti dengan ayat yang mulia ini bahwasanya kesepakatan umat ini seluruhnya adalah hujjah. Wa annaha ma'sumatun min al-khata', bahwa kesepakatan umat ini tidak mungkin jatuh dalam kesalahan. Ini pasti di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ikhwani bin a'azakumullah. Disebutkan tadi setelah yusyaqiqir rasul kalimat wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang lain bukan jalannya orang-orang beriman. Berarti jalannya orang-orang beriman, barakallahu fikum, al mu'minun, yang pertama adalah ashabur rasul, yang berikutnya adalah atba'uhum, pengikut-pengikutnya, dan pengikutnya seluruh orang-orang beriman yang bersama para sahabat. Kalau mereka sepakat satu masalah, maka itu pasti benar. Pasti benar apa insya Allah benar? Pasti benar. Kok bisa memastikan? Kok gak pakai insya Allah? Karena Allah yang bilang, ikuti jalan orang mukmin. Disuruh untuk mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Maka kalau orang-orang mukmin memiliki satu kesepakatan, mau pilih mana selain apa yang disepakati oleh mereka? Mau pilih jalan yang mana kalau ternyata orang-orang mukmin sepakat? Orang-orang beriman sepakat memilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Maka merekalah yang dimaksud oleh Allah. Ikuti jalan orang-orang beriman. Ternyata mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Berarti mana yang Allah suruh? Ikuti mereka untuk berbaiat pada khalifah Abu Bakar. Orang-orang yang setelahnya, ikuti mereka untuk ridha kepada Abu Bakar sebagai sahabat yang mulia, sebagai khalifah kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW. Ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakum, maka dari ayat tersebut, kata Syekh Sa'di, kita dapatkan faedah bahwa ijma' umat ini adalah hujjah. Kalau orang-orang beriman sepakat, maka itu dalil hujjah, ma'sumah minal khata, terjaga dari kesalahan. Wa wajhu dhalika anna Allah ta'ala man khalafa sabilal mu'minin wal khudlan wan nar. Wa sabilal mu'minin mufrad mudaf yashmul sa'ir mal mu'minuna 'alayhi min al 'aqa'id. Bagaimana penjelasannya? Kata Syekh Sa'di, wajhu dhalik, penjelasannya bahwa Allah tawa'ada, Allah sudah mengancam, man khalafa sabilal mu'minin, mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Bil khudlan wan nar, diancam dengan khudlan, tidak menolong, wan nar, dengan ancaman neraka. Berarti sabilul mukminin, jalannya orang-orang beriman harus diikuti, jangan diselisihi. Karena yang menyelisihi diancam oleh Allah dengan ancaman neraka dan ancaman khudlan. Sedangkan kata sabilul mu'minin mufradun mudafun yashmul sa'iramal mu'minuna alaih, yang bermakna mencakup seluruh apa yang dijalani oleh orang beriman. Sabilul mu'minin maknanya mencakup sa'ir, seluruh, mal mu'minuna alaih, seluruh yang dijalani oleh mu'minun, minal aqaid, dari akidah-akidahnya, wal a'mal, amalan-amalannya. Fa idza ittafaqu ala ijabi syai', kalau mereka sepakat untuk mewajibkan sesuatu, aw istihbab, atau menganjurkan sesuatu, aw tahrimu, atau sepakat untuk mengharamkan sesuatu, aw karahatu, atau sepakat untuk tidak suka pada sesuatu, aw ibahatu, atau sepakat untuk memubahkan sesuatu, fahada sabiluhum, maka itu sabilnya orang mukmin yang Allah perintahkan untuk dijalani. Faman khalafahum fi syai'in, siapa yang menyelisihi mereka dalam sesuatu min dhalika ba'dan iqadi ijma'ihim, setelah terbentuk kesepakatan mereka, maka siapa yang menyelisihi berarti ittaba'a ghaira sabilihim, berarti dia mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Wa yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, kalian menyuruh pada kebaikan, kalian melarang dari kemunkaran. Maka kalau kalian sepakat atas satu masalah, berarti manusia harus ikut. Jadi kalau mukminun, orang-orang beriman, sepakat pada satu masalah, maka itulah sabilul mukminin, jalannya orang-orang beriman, yang Allah ancam siapa yang menyelisihinya. Barakallahu fikum. Wajhu dilalah minha, Allah Ta'ala akhbara anna al-mu'minina min hadhihi al-ummah la ya'muruna illa bil ma'ruf. Ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini Allah mengkhabarkan tentang orang beriman bahwa mereka selalu menyuruh kepada yang baik dan selalu mencegah dari yang munkar. Fa idza ittafaqu, kalau mereka sepakat, ala ijabi syai', untuk mewajibkan sesuatu, aw istihbabihi, atau menganjurkan sesuatu, fahuwa mimma amaru bih, maka itu termasuk yang diperintahkan oleh orang-orang yang khaira ummat tersebut, oleh orang-orang yang Allah puji dengan khaira ummatin ukhrijat linnas. Fayata'ayyan binassil ayah ayyakuna ma'rufan, maka tegaslah dengan nas dari ayat ini bahwa apa yang disepakati oleh mereka adalah ma'ruf, karena mereka ya'muruna bil ma'ruf wa la syai'a ba'dal ma'ruf ghairul munkar, dan tidak ada sesuatu setelah yang ma'ruf kecuali yang munkar. Wa kadzalika idza ittafaqu 'ala an-nahyi 'an syai'in, demikian pula kalau mereka sepakat atas haramnya sesuatu, mimma nuhu anhu, dari apa yang mereka larang, fala yakunu illa munkaran, maka itu tidak lain kecuali munkar. Wa mislu dzalika qauluhu ta'ala, dan yang seperti itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian wahai muslimin, wahai mukminin, kalian adalah ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, menjadi percontohan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Fa'akhbara ta'ala anna hadhil ummah ja'alaha Allah wasata. Allah khabarkan di ayat ini bahwa umat Islam ini, umat beriman ini adalah umat yang tengah-tengah. Apa makna tengah-tengah? Adlan, adil. Khiyaran, baik. Liyakunu syuhada, agar mereka menjadi saksi-saksi ala nas. Apa makna saksi-saksi ala nas? Ai fi kulli syai'in, yani atas segala sesuatu. Fa idza syahidu ala hukmin, kalau mereka mempersaksikan satu hukum. Bi anna Allah amara bih, bahwa Allah memerintahkan. Atau mereka mempersaksikan kalau Allah melarang atau Allah memubahkan, maka itu adalah hak. Fa idza syahadatuhum ma'suma, maka persaksian mereka ma'sum, terjaga dari kesalahan. Rasulullah SAW ketika duduk-duduk dengan para sahabat, lewat jenazah. Kemudian para sahabat memujinya, itu orang baik, orang begitu, orang begitu, orang begitu. Nabi berkata, wajabat, wajabat. Wajabat, wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah, para sahabat mengatakan ini orang jelek, begini, begini. Semuanya sepakat menyatakan orang ini jelek. Kata Nabi, wajabat, wajabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya wajabat, wajabat? Kalian tadi memuji yang pertama, maka wajabat lahul jannah, mesti baginya surga. Sedangkan kalian mencerca yang kedua, maka wajabat lahun nar, mesti baginya neraka. Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau ijma', jangan lupa, kalau sepakat. Kalau tidak sepakat, ya tentu kita harus cari yang rajih. Mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih kuat. Tetapi kalau sudah sepakat, pasti benar. Kalau sudah sepakat, pasti benar. Barakallahu fikum. Mengapa demikian? Karena ayat-ayat tadi, tiga ayat tadi menunjukkan Allah memuji umat ini. Allah memuji orang beriman. Dan Allah mengancam siapa yang menyisihi jalannya orang beriman. Maka kalau mereka sudah sepakat, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Sangat jelas. Wa mithlu dzalika qauluhu ta'ala. Dan yang seperti itu juga adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berbeda pendapat, yufham minha, dipahami daripadanya bahwa kalau tidak berbeda pendapat alias sepakat, maka itu sudah kebenaran. Itu sudah kebenaran. Yufham minha anna ma lam yatanaza'u fi, kalau mereka tidak berselisih, bal ittafaqu alaih, bahkan sepakat atasnya, annahum ghairu ma'murin bi raddi ila kitab wa sunnah, maka mereka tidak disuruh untuk kembali pada kitab wa sunnah. Mengapa? Sudah sepakat. Kalau kalian berselisih, kembalikan pada Quran dan sunnah. Adapun kalau sepakat, sudah di atas kebenaran. Karena kesepakatan umat ini adalah hak. Wadhalika la yakunu illa muwafiqan lil kitabi wa sunnah. Mengapa kalau sepakat tidak perlu merujuk ke dalam kitab dan sunnah? Karena kalau sudah sepakat, mesti cocok dengan Quran, mesti cocok dengan sunnah. Fala yakunu mukhalifan, maka tidak mungkin akan menyelisihi Quran dan sunnah. Fahadihil adillah wa nahwuha, tufidul qafa. Maka ayat-ayat ini dan yang sejenisnya memberikan faedah ketegasan. Anna ijma' hadhil ummah hujjatun qati'ah. Bahwa ijma' umat ini adalah hujjah. Maka kita mendapatkan barakallahu fikum hujjah pada Alkitab wassunnah wal ijma'. Ijma' hujjah qati'ah, dalil yang sangat kuat. Sebagaimana kitab juga hujjah, sunnah juga hujjah, ijma' juga hujjah. Kata beliau, tufidul qata', memberikan faedah ketegasan bahwa ijma' umat ini adalah hujjah yang tegas. Walihada bayyana Allah qubha dhalalil musyrikin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jeleknya orang-orang musyrik, bahwa mereka selalu bertikai, tidak pernah sepakat. Selalu bertikai, tidak pernah sepakat. Allah cerca mereka kaum musyrikin. In yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah ila akhiril ayat. Sampai Allah katakan tentang mereka bahwa mereka kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan Allah melarang kita kaum muslimin untuk menjadi seperti musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Jangan kalian seperti mereka, mereka kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan. Apa yang dimaksud oleh Allah akan mengampuni dosa seorang hamba? Apakah tidak diazab atau tetap diazab? Dimaafkan itu tidak diazab, barakallahu fiikum. Dimaafkan tidak dimasukkan dalam neraka, tapi dimasukkan ke dalam jannah. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Ini kalau bukan syirik. Kalau syirik, orang mati, meninggal, membawa kesyirikan, tidak akan diampuni selama-lamanya. Mana yang lebih afdal, kurban seekor sapi yang paling besar, paling istimewa, dengan berkurban dua ekor sapi yang biasa saja? Tinggal nilainya. Nilai dua ekor sapi dengan nilai satu ekor sapi yang bagus, yang besar tadi, nilainya tinggi mana? Dan berat dagingnya, timbangannya banyak mana? Dan dagingnya lebih bagus mana, lebih enak mana? Yang lebih istimewa, lebih disukai oleh kaum muslimin, itu lebih afdal. Yang lebih disukai oleh kaum muslimin. Allah. Jazakumullahu khairan. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.